seperti syariat zakat, puasa, haji, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersepakat di dalamnya. Para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka mempunyai syariat itu. Meskipun mungkin tata cara dan kaifiatnya berbeda, tetapi zat syariatnya sudah ada. Jadi kalau seandainya disebar di tengah orang-orang yang ingin menyebarkan agama Yahudi dan Nasrani, bahwa di dalam agama Yahudi dan Nasrani juga ada sholat yang mempunyai ruku dan sujud, jadi sebenarnya agama Yahudi dan Nasrani itu adalah benar, itu tujuannya, maka jangan percaya. Ya, yang saya maksud adalah sebagian orang kadang-kadang menyebar tentang perihal sholatnya Yahudi dan Nasrani. Bahwasanya mereka juga sholat ada ruku dan ada sujudnya. Jadi sebenarnya mereka itu tidak ada bedanya dengan kita orang Islam. Cuma nabinya Nabi Isa, nabinya Nabi Musa, sedangkan kita nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan percaya dengan yang seperti ini. Kenapa? Karena semenjak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh ajaran terhapus dan hanya berhak yang diikuti adalah ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai nabi dan rasul penutup. Satu, yang kedua, Allah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul yang diutus kepada seluruh manusia dan jin. Di dalam beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kana Musa hayyan ma sami' ma wasi'ahu illa tibai." Kalau seandainya Nabi Musa hidup, maka tidak ada keluasan baginya kecuali mengikutiku. Nah, ini jadi jangan terkecoh ya. Kadang-kadang orang terutama di media-media massa elektronik, orang heran, oh ternyata di agama Nasrani, agama Yahudi juga ada sholat yang punya ruku, punya sujud, tetapi mungkin caranya beda. Tujuannya bukan hanya ingin memperlihatkan sholat mereka, tujuannya, oh berarti mereka ini juga agamanya benar. Ini persis seperti pemikiran orang-orang liberal yang menyamakan semua agama. Maka ini tidak benar, ya. Maka ini pendapat ini tidak benar dan menyalahi Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Artinya ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk alam semesta. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada manusia seluruhnya, ya. Sebagaimana dalam sabda dalam firman-Nya, "Inni Rasulullahi ilaikum jami'an." Sesungguhnya aku adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Yang diutus kepada kalian seluruhnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran beliau untuk seluruh manusia. Ya, ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 158. Jadi kalau ingin ada yang bertanya, apa dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah adalah nabi seluruh umat? Artinya seluruh umat manusia sepeninggal beliau diutus menjadi nabi dan rasul. Surat Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah rasul kalian seluruhnya. Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah rasul yang diutus kepada kalian seluruhnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kembali ke permasalahan kita. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meminta, wa arina manasikana, dan tunjukkanlah kepada kami tata cara menunaikan ibadah haji kami. Manasik, di dalam bahasa Arab manasikun, manasik dalam bahasa Indonesianya adalah a'malul hajj, pekerjaan-pekerjaan haji. Ya, Al-Syeikh Di sini menyebutkan alimnaha ala wajhil ira'ah wal musyahadah liyakuna ablagh. Artinya, wahai Allah, ajarkanlah kepada kami tata cara manasik haji dengan kami langsung melihatnya, agar itu benar-benar sampai kepada kami, agar kami benar-benar paham. Yahtamilu an yakunal murad bil manasik a'malul hajj. Dan bisa dimungkinkan makna dengan manasik adalah amalan-amalan haji. Kama yadullu alaihi siyaq wal maqam. Sebagaimana ditunjukkan oleh redaksi bahasa hadis ini dan juga kedudukannya. Wa yahtamilu an yakunal muradu ma huwa a'amu min dhalika wa huwa dinu kulluh. Dan kata Syekh, maksud manasik di sini bisa juga dimungkinkan adalah seluruh yang berkaitan dengan agama Islam. Seluruh yang berkaitan dengan agama Islam. Wal ibadatu kulluha. Dan seluruh ibadah. Tunjukkan kepada kami. Ini doanya Nabi Ibrahim kepada Allah. Jadi, Bapak Ibu Saudara Saudari, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, arina manasikana. Tunjukkanlah manasik-manasik kami. Makna yang pertama dari manasik adalah apa? Pekerjaan-pekerjaan haji. Makna yang kedua adalah seluruh perkara agama dan ibadah. Makna yang kedua, seluruh perkara agama dan ibadah. Kama yadullu alaihi umumul lafzi, sebagaimana yang ditunjukkan oleh keumuman lafaz ayat ini. Li'annan nusukat ta'abbud, walakin ghalaba ala muta'abbidatil hajj, taghliban urfiyan. Karena sebenarnya arti nusuk secara bahasa adalah beribadah. Ya, akan tetapi dipakai istilah ini untuk pekerjaan-pekerjaan haji karena sudah menjadi kebiasaan. Maka bagus dikasih nama anak nasik. Nasik, nasik itu artinya ahli ibadah. Ya, nasik. Kan belum ada nama. Karena saya sering dikasih dimintai nama, Ustaz, alhamdulillah saya kelahiran anak, tolong dong nama untuk anak saya. Cuma kalau bisa cari nama yang jarang dipakai oleh manusia. Saya bilang iblis kalian. Jarang dipakai manusia kan, iblis, kemudian Fir'aun, Karun. Ya. Nasik, bagus namanya nasik. Nasik itu artinya adalah ahli ibadah. Taib. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yarji ila taufiq lil ilmin nafi' wal amalis salih. Artinya, nah ini pelajaran menarik dari ayat ini. Kata beliau, ketika Nabi Ibrahim minta, wahai Allah tunjukkanlah kami tata cara amalan haji kami, atau secara umumnya tata cara ibadah kami. Sebenarnya permintaan Nabi Ibrahim di sini ditunjukkan kepada minta agar bisa mempunyai ilmu yang bermanfaat dan beramal saleh. Maka pelajaran pagi ini yang sangat berarti adalah salah satu yang patut diminta oleh seorang manusia setiap harinya. Setiap harinya adalah ilmu bermanfaat dan amal saleh yang diterima. Di sini rahasianya. Doa zikir pagi yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya. Jadi sebenarnya ketika Nabi Ibrahim alaihi salam meminta, wa arina manasikana, ya Allah tunjukkanlah kepada kami tata cara ibadah kami, atau lebih khusus lagi tata cara haji kami, maksudnya adalah ilmu yang bermanfaat, lalu dengan ilmu tersebut kami bisa beramal. Ya, bisa beramal. Maka pelajaran yang sangat berarti pagi ini yang pertama kali adalah sering-sering minta ilmu bermanfaat dan amal saleh. Mungkin bisa lebih sering dibandingkan minta rezeki. Ya. Bisa harus lebih sering dibandingkan minta rezeki. Karena rezeki akan datang dengan ilmu bermanfaat dan amal saleh. Makanya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Wahai Allah, kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, baru setelah itu rezeki yang baik. Baru setelah itu amalan mutaqabbala, amal yang diterima yaitu amal saleh. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu taala mengatakan, "Walamma kana al-'abdu mahma kana la budda an ya'tarihi at-taqsir wa yahtaju ila taubah, qala wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim." Dan kata beliau, bagaimanapun keadaan hamba tersebut, saleh bagaimanapun hamba tersebut, pasti senantiasa ada kekurangannya. Makanya di akhir doa beliau minta taubat atas segala macam kekurangan. Ya, bagaimanapun manusia perfectnya, sempurnanya, ahli ibadahnya, tetapi ternyata pasti masih ada kekurangan, ada ketidaksempurnaan dalam ibadah. Makanya Nabi Ibrahim di akhir doa mengatakan, wa tub alaina, dan berikanlah taubat atas kami, atas kekurangan-kekurangan kami dalam ibadah, atas kekurangan-kekurangan kami dalam ibadah. Maka pelajaran yang menarik pagi ini yang kedua, yaitu usahakan setelah selesai mengamalkan ibadah, minta ampun. Usahakan setelah melaksanakan amal ibadah, minta ampun. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Habis sholat, kita ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis itu apa? Istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Habis haji. Ya. Habis puasa, lihat ayat-ayat puasa dari mulai 183 183 sampai 187 pasti ada meminta ampun. Habis haji Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma afidhu min haitsu afadha an-nas wastaghfirullah." Kemudian setelah kalian berwukuf di Arafah, maka kalian bermalam di Muzdalifah, lalu kalian pergi ke Mina untuk tawaf ifadah. Kemudian kalian tawaf ifadah lah sebagaimana orang-orang tawaf ifadah ke Mekah. Wastaghfirullah. Dan mintalah ampun kepada Allah. Setelah ibadah, malah minta ampun. Bukankah istighfar itu setelah? Setelah apa? Semestinya setelah? Melakukan maksiat, dosa. Tetapi kenapa setelah ibadah malah kita meminta istighfar, meminta ampunan? Salah satu rahasianya, mungkin ibadah kita kurang sempurna. Ini dicontohkan, berarti pelopor pertama kali ya yang mempelopori bahwa setelah beramal ibadah adalah minta ampun, siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik, kemudian kita baca ayat yang selanjutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Wahai Rabb kami, dan utuslah di tengah-tengah kami. Ini ada pelajaran menarik bahasa di sini. Ada pelajaran menarik, dan ini adab seorang muslim terhadap Allah. Rabbana. Bagaimana ayatnya? Wab'ath. Wab'ath fihim. Artinya, wahai Rabb kami, dan utuslah di tengah tengah mereka. Lihat, kira-kira sebenarnya cocok enggak kita menyebutkan kata dan di sini? Wahai Rob kami, dan utuslah. Cocok enggak sebenarnya? Agak kurang cocok kan? Sebenarnya langsung minta kan? Wahai Rob kami, utuslah di tengah-tengah mereka. Nah, apa manfaatnya kalimat dan ini yang di sini wow? Manfaatnya adalah kita itu kalau lagi berdoa, jangan menyuruh Allah. Ini kan suruh kami. Wahai Rabb kami, utus sana. Di tengah-tengah mereka. Nah, supaya tidak mengutus, supaya tidak menyuruh, maka diawali dengan apa? Dan sebagai bentuk adab kita kepada siapa? Allah. Ya? Sebagai bentuk kepada kita, adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya diletakkan kalimat dan di sini. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, wahai Rabb kami, dan utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul dari mereka. Yatlu alaihim ayatik, yang akan membaca kepada mereka ayat-ayat-Mu. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita ambil dulu beberapa pelajaran. Di antara pelajarannya adalah ya tadi, lafaz wahai Rabb kami dan menunjukkan kepada adab di dalam berdoa. Lafaz wahai Rabb kami dan menunjukkan kepada adab dalam berdoa. Wab'ats fihim, bisa saja rabbana ba'ats fihim, wahai Rabb kami utuslah di tengah-tengah mereka, bisa saja seperti itu. Tapi demi untuk beradab kepada Allah, maka diawali dengan kata dan. Ini pelajaran pertama dari ayat ini. Kemudian pelajaran yang kedua dari ayat ini adalah rasul yang ini kan masih doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berdoa agar ada seorang rasul yang diutus di tengah-tengah umatnya, yang mana tugas rasul tersebut adalah membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah, dan mensucikan mereka. Nah, pelajarannya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang yang berdakwah, tugasnya hanya ini. Mengajari manusia jalan kebenaran. Adapun pemberian petunjuk itu adalah haknya siapa? Allah. Nah, ini yang akan menjadikan manusia tegar, sabar, teguh dalam berdakwah. Jangan pernah berharap, ya, kalau kita berdakwah, kenapa sih tidak mau menerima? Kenapa sih susah sekali berubah? Saya baru-baru dapat SMS dari kawan di sebuah daerah. Ustadz katanya, beliau mengeluh. Memang kalau saya pikirkan keadaan beliau berat sekali. Di tengah kampung, pedalaman. Mungkin karena diawali dengan dakwah yang begitu keras, atau dakwah yang akhirnya berbeda dengan orang-orang kampung. Orang-orang kampung jadi tidak suka. Kemudian beliau curhat, Ustadz, hari ini mereka selama ini mereka kalau saya muadzin tidak mau sholat berjamaah. Tidak ada yang datang satupun. Maka akhirnya saya selalu sholat sendirian, saya azan, saya iqamah, saya sholat sendirian. Bahkan yang hari ini yang lebih menyedihkan, Ya, ketika waktu sudah masuk, mungkin karena mau memasuki Ramadan, mereka bersih-bersih masjid. Ketika waktu sudah masuk, saya kumandangkan azan. Mereka asik-asik nyapu. Bayangkan, Pak ya, keadaan beliau. Mereka asik-asik nyapu di samping-samping masjid. Ketika sudah lama azan dan mau iqamah, saya ajak untuk sholat berjamaah. Ayo kita berjamaah. Mereka mengatakan, kamu saja duluan. Gimana itu perasaannya? Ya, saya azan, saya iqamah sendiri, saya sholat sendiri. Jadi imam dan makmum sendiri. Ya, nah ini para ikhwah sekarang. Maka jawaban yang seperti ini, atau saran untuk orang-orang seperti ini, tetap sabar. Perbaiki akhlak, perbaiki tata cara bergaul. Jangan dimulai dakwah dengan hal-hal yang sangat sensitif di tengah masyarakat. Tapi yang disepakati oleh masyarakat. Ya. Dimulai datang, dia pendatang di kampung tersebut, artinya mungkin sudah lama tidak tinggal di kampung tersebut, datang-datang. Apa itu tahlilan? Bid'ah itu. Langsung hancur. Terputus dia dakwahnya. Ya. Tidak bisa. Dan pesan kemarin dari Syekh Ali Hasan bahwa al-Indonesiyun la yakfi ma'ahum illa at-ta'alf. Orang-orang Indonesia, saya kata beliau dari 1997 ke sini, berbagai macam cara yang sudah saya tempuh tidak bisa dipakai cara berdakwah di Indonesia kecuali dengan lemah lembut. Tidak bisa yang namanya keras-keras, tidak bisa. Ya, harus dengan lemah lembut. Karena itulah sifat tabiat manusia. Makanya Rasulullah SAW bersabda, inna mab'itsu bil hanifiyyati samha. Sesungguhnya aku diutus dengan agama yang lurus, yang mudah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan ayat ini ya, maka kita akan dapati bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam beliau menginginkan agar diutus seorang rasul oleh Allah yang mengajari beberapa hal. Yang pertama, membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan hal ayat-ayat tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu yang ketiga, mensucikan mereka, yaitu mengajari mereka ibadah-ibadah dan juga tata cara bergaul yang baik. Yang jelas Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, seorang pendai, jangan kita berbicara seperti yang di berbicara dengan mikrofon di hadapan orang banyak. Tidak. Kita berdakwah di hadapan anak, istri, ya. Kan masih banyak di sini bapak-bapak yang mungkin bapak-bapaknya saja ke sini. Istrinya belum ikut, anaknya belum ikut. Ya. Belum ingin mengenal lebih banyak sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal bahkan ada yang lebih aneh lagi. Ketika mau masuk bulan Ramadan, ada sampai berita ke telinga saya. Itu orang-orang bertanya, boleh gak sih sholat di Masjid Imam Syafi'i? Apa khusus? Ada kartunya gitu. Maka ini masjid kaum muslim. Siapapun boleh untuk sholat di dalamnya. Ya, selama dia muslim. Tidak ada, kita tidak ada eksklusif. Tidak ada kekhususan. Mungkin masjid orang-orang very important person. Enggak ada. Khawasul khawas. Ya, ini adalah masjid kaum muslim. Nah, kita berdakwah harus dengan hikmah dan mau'izatul hasanah. Tidak bisa keras, tidak bisa. Ya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda beliau mengatakan bahwasanya sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu illa zana, kecuali akan menghiasi sesuatu tersebut. Wa innal 'unfa la ya'ti fi syai'in illa syana. Dan sesungguhnya sikap keras ya tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan memburukkan citra sesuatu tersebut. Tetapi kita sebagai seorang dai pun kalau nanti ada di tengah-tengah masyarakat ya halangan rintangan, maka pada saat itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, tugas kita cuma tiga. Membacakan ayat, mengajarkan ayat tersebut, dan mencontohkan yang baik. Adapun perkara hidayah, si fulan dapat hidayah, si fulan menerima hidayah, maka itu hak milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, innaka antal azizul hakim. Lihat, Allah mengakhiri doa ini Nabi Ibrahim alaihissalam mengakhiri doa ini dengan dua nama yang dimiliki oleh Allah, Al-Aziz Al-Hakim. Maha perkasa dan maha bijaksana. Kenapa disebutkan maha perkasa? Karena Allah lah yang paling kuasa untuk memberikan petunjuk. Kenapa disebutkan maha bijaksana? Karena semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan sesuai dengan kadarnya masing-masing. Si fulan dapat hidayah, si fulan tidak dapat hidayah. Si fulan yang merupakan istri Fir'aun, orang terbejat sedunia, beriman. Paman Nabi yang merupakan paman seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling dekat membantu perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak masuk Islam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah mempunyai hikmah di dalam penciptaannya sendiri-sendiri. Dan saya sudah menjelaskan hikmah Allah itu ada pada tiga hal. Pada pensyariatannya, pada penciptaannya, dan pada halal dan haramnya. Ya. Pensyariatan, sholat, pasti ada hikmahnya. Zakat, puasa, pasti ada hikmahnya. Ya, puasa hikmahnya di dunia dan di akhirat pasti ada. Kemudian hikmah Allah pada penciptaannya. Penciptaannya manusia tidak sama. Ada yang manusia mukanya lonjong, ada yang manusia opal, ada yang manusia segi empat. Ya. Ada yang alisnya bengkok, ada yang alisnya nyambung, ada yang alisnya lurus, ada yang alisnya kecil. Dan itu sesuai dengan bentuk face manusia. Makanya kalau ada ya ibu-ibu yang menggerik alisnya, kemudian dia coret-coret, pasti tidak cocok. Karena bertentangan dengan ilmu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Hikmah itu artinya adalah proporsional, meletakkan sesuatu pada sesuai kadarnya. Itu hikmah. Ya. Ada orang yang menikah tapi belum diberikan anak. Itu pasti ada hikmahnya. Mungkin kalau dikasih anak ada begini, ya. Ada orang yang diberikan kesehatan, yang tidak diberikan kesehatan. Ya. Yang tidak diberikan kesehatan, minta kesehatan habis-habisan sama Allah tidak diberikan kesehatan. Pasti ada hikmahnya. Sakit saja dia sombong, apalagi sehat. Ya kan? Ada orang yang kadang-kadang minta kepada Allah Subhanahu wa taala kekayaan, luas rezeki. Tidak dikasih oleh Allah karena memang dia cocoknya miskin. Miskin aja petantang petenteng. Ya. Miskin handphonenya 5. Semuanya enggak, semuanya kredit. Ya. Kalau mau nelpon bukan nelpon tapi miss call. Karena enggak punya pulsa. Ya, orang punya handphone bagus-bagus itu untuk kebutuhan, untuk sebuah kepentingan, bukan untuk gaya. Ini orang benar-benar tertipu. Jadi saya tuh semakin yakin orang tertipu dengan dunia itu dia benar-benar tertipu memang. Ya. Nah, yang ketiga yaitu hikmah di dalam halal dan haram. Pasti ada. Hikmah dalam halal dan haram. Seperti Allah mengharamkan bangkai, darah, babi, semua jenis hewan yang tidak disembelih atas nama Allah. Pasti ada hikmahnya. Dan kenapa Allah, lihat ya, subhanallah, luar biasa. Allahu Akbar. Maha suci Allah, subhanallah. Lihat, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal-hal yang haram saja. Ini menunjukkan bahwasanya selainnya adalah halal. Berarti yang halal lebih banyak dibandingkan yang haram. Dan hikmah daripada halal dan haramnya Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, maka ketika Allah mengakhiri doanya innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau adalah maha perkasa dan maha bijaksana, maka ini adalah perkara yang sangat menarik. Kenapa? Karena hidayah seorang rasul ketika mengajarkan ayat, seorang rasul ketika mengajarkan Al-Qur'an dan mencontohkan yang baik, itu hanya sebatas pencontohan, sebatas pengajaran. Adapun hidayah milik Allah. Ada orang yang dekat bahkan keluarga Nabi tidak beriman. Ini menunjukkan memang hidayah perkasanya Allah yang membuat. Jadi setelah ini membuat seorang dai, seorang anak, seorang orang tua yang ingin mendakwahi anaknya, dia hanya bisa menyandar diri kepada ini rahasianya. Kalau hidayah di tangan Allah, maka sandarkanlah diri kepada siapa? Allah. Misalkan anak sukanya nyetel musik, merokok, belum sadar-sadar, sholat jarang, ya, maka sudah jua ustadz dipadahi habis-habisan. Dan saya pernah waktu itu di HKSN, sebuah masjid, ada habis kajian, bapak-bapak nanya, ustadz, saya sebagai seorang suami, saya ingin bertanya, sampai batasan mana laki itu memadahi istrinya? Kenapa masalahnya? Saya tanya kepada bapak tersebut. Istri saya tidak sholat, ustadz. Ini saya bilang terbalik, biasanya laki-laki yang begini. Istri saya tidak sholat. Dan kalau saya beritahu, ya, dia untuk sholat, dia bemamainya lebih lancar daripada ulun. Maka sampai mana batasannya? Rupanya mungkin suami ini sudah hampir-hampir putus asa gitu. Jadi dia ingin mengambil yang wajibnya saja, habis itu selesai. Ini tugas saya selesai gitu. Kamu mau ngapain silahkan, mau neraka, masuk neraka sendiri sama iblis silahkan. Yang penting tugas saya selesai, itu maksud dia. Ya. Maka yang orang-orang seperti ini saya nasihatkan, coba bersandar diri kepada Allah. Ya. Yang susah memberikan nasihat kepada anak istrinya, suami, anaknya. Coba nasihat, sebelum memberi nasihat, sebelum berdakwah, coba minta sama Allah. Karena hidayah, innaka antal azizul hakim. Allah yang maha perkasa dan Allah yang maha bijaksana. Bahkan terhadap diri kita sendiri, jangan orang lain. Kita ingin memperbaiki diri. Bahkan dalam bulan Ramadan. Ya, Ramadan, masih ada saja orang yang menggibah. Wah sayang Ramadannya. Sayang, cuma lapar dan haus saja. Maka kita ingin merubah itu. Ramadan masih membicarakan hal-hal yang berbau kotor, keji, porno. Sayang Ramadannya. Maka pada saat itu kita berdoa kepada Allah agar dijauhkan. Kalau kita dengan kekuatan kita sendiri, pribadi, kita akhirnya menjauhkan ini. Innaka antal azizul hakim. Nah ini. Sebenarnya pembahasan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang husna itu sangat-sangat indah. Menjadikan kita tambah tunduk kepada Allah. Kita tambah meminta kepada Allah, tambah bersandar kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Apabila itu bermanfaat, maka itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang buruk, itu dari saya pribadi dan dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk Ramadan ini saya berpesan, jaga waktu, jaga kesehatan. Ini sudah hari yang keempat, ya, jangan sampai kita nanti dimulai. Jadi Ramadan itu Bapak dan Ibu harus rubah mindset berpikirnya, itu harus dirubah. Ketika semakin Ramadan tambah tinggi nilai harinya, itu tambah harus lebih semangat. Tambah sudah terpanaskan mesinnya. Ketika masuk ke dalam 10 hari terakhir itu harus lebih lagi. Makanya saya katakan, kalau ingin untuk bicara lebaran dan semisalnya, sekarang-sekarang. Tapi kalau sudah 10 hari terakhir, jangan sia-siakan. Rugi, Pak. Orang semua, satu dunia dapat Lailatul Qadar, kita sendiri yang mangut-mangut. Ya. Pernah enggak membayangkan ada orang semua dibagikan sesuatu yang sangat berharga, dia cuma mangut aja. Lihat, mukanya bagaimana tidak nyamannya. Ya. Kusam, mangut, manyun, bingung pokoknya hidup apa keadaan dirinya tuh bingung, dia bagaimana ingin memposisikan, ya mau minta gimana gara-gara salah sendiri. Maka semakin hari, jadi kalau dulu kan kita mindset berpikirnya satu Ramadan semangat penuh masjid, saya diceritakan oleh Pak Sardi dulu tahun kemarin hari pertama penuh, hari ketiga cuma sampai ketiga. Ini alhamdulillah sampai sekarang hari malam keempat sudah masih tetap penuh, saya perhatikan. Ya. Dan mudah-mudahan ini semakin 10. Kalau di Arab Saudi semakin datang 10 semakin orang, terutama kalau sudah masuk malam-malam ganjil. Semakin orang benar-benar begadang. Ya. Jadi benar-benar tahu hakikat Ramadan itu di akhirnya. Di awalnya utama, mulia, berkah. Di akhirnya tambah utama, tambah mulia, tambah berkah. Maka Anda yang punya pekerjaan di akhir Ramadan, coba kalau bisa posisikan jadi awal Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Shallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.